بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Pada waktu yang lalu kita telah sampaikan pentingnya persaudaraan di atas iman, persaudaraan yang dihiasi dengan akhlak yang baik. Dan sudah kita sebutkan keutamaan husnul khuluq tentang akhlak-akhlak yang baik yang merupakan fondasi agar persaudaraan, pergaulan, pertemanan itu langgang, terus menerus di atas ikatan iman. Dan juga telah kita singgung tentang bahwasannya seseorang itu tidaklah sempurna di dalam kehidupannya, mesti ada pada diri kita masing-masing kekurangan. Mesti ada pada diri kita ketergelinciran. Maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga dari kesalahan-kesalahan. Makanya di dalam pertemanan, iya, di dalam mensikapi teman kita yang di mana teman kita itu mempunyai kekurangan seperti diri kita, tidak melulu di atas perkara yang baik. Kadang dia melakukan perkara-perkara jatuh kepada ketergelinciran. Makanya dijelaskan pada waktu yang lalu pula, kita bawakan ucapannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwasannya kita mencintai saudara kita karena Allah, benci dan marahnya kita karena Allah. Maka ketika kita cinta kepada seseorang, kecintaan kita itu karena dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dan apabila ia bermaksiat kepada Allah, kita marah padanya karena Allah. Maka di sana adanya hubbu fillah wa ghudul fillah, yang dikatakan di dalam hadis awfaq min uratil iman, tali yang paling kuat di dalam keimanan. Dan bukanlah kita mencintai seseorang karena perkara-perkara dunia, karena dia baik kepada kita, memberikan sesuatu dari dunia. Dan bukan karena benci kepada seseorang karena dia tidak memberikan kepada kita, tidak memberikan perhatian kepada kita dalam masalah dunia. Tetapi kita cinta kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, karena Allah. Karena ia melakukan ketaatan kepada Allah, ia melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai seorang istri. Suami mencintai istrinya karena itu. Demikian pula seorang istri cinta kepada suaminya karena suaminya melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai seorang suami. Demikian pula anak. Walaupun di sana ada fitrah kita cinta kepada anak, tetapi di sana ditekankan untuk cinta kepada anak juga di atas ketaatan kepada Allah. Sehingga cintanya betul-betul di atas ketentuan mencintai Allah dan benci karena Allah. Juga membenci anak kita karena akhlaknya yang jelek. Iya, bukan karena perkara yang lainnya. Sehingga ketika anak terjatuh pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hak orang lain, misalnya sebagai contoh dia memukul anak orang lain, memukul tetangga, atau mencuri bahkan, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai anak-anak kita seperti itu, mengambil barang orang yang dia anggap itu biasa. Maka kalau kita dibangun kecintaannya kepada Allah karena Allah, karena ketaatan kepada Allah dan murka karena Allah, maka kita tidak akan membela anak kita atas kesalahannya. Karena justru pembelaan kita terhadap anak, terhadap anak kita yang melakukan kesalahan, akan membawa dampak yang negatif. Secara tidak langsung kita membinasakan anak kita, mendidik anak kita sebagai orang-orang yang harus dibela kesalahannya. Na'udzubillah. Iya, anak akan menganggap benar terus karena dibela oleh ibunya, dibela oleh abinya, umminya. Dia tidak menjadi seorang yang pemberani mengakui kesalahannya. Maka jangan salahkan nanti anaknya justru menjadi bumerang bagi orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya karena dia menganggap perbuatannya selalu benar akibat kita membela dia. Ketika dulu dia pernah mengambil hak orang lain, kita membelanya, kita tidak menjelaskan itu perkara yang salah. Justru ketika ada orang lain menasehati atau yang lainnya, justru dia membela atas kesalahan anaknya. Dan juga demikian, pada tetangga kita juga. Semuanya dibangun kecintaan mereka karena Allah dan benci karena Allah. Selanjutnya yang harus kita ketahui, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, fayan bagi an tuhibbal muslim li islamihi wa tubghiduhu li ma'siyatih. Sepatutnya, seharusnya engkau mencintai seorang muslim karena keislamannya, marah benci karena kemaksiatannya. Fatakunu ma'ahu ala halatin mutawassithah bainal inqibat wal inbisat. Maka kalau kita punya sikap seperti itu, mencintai seorang muslim karena keislamannya dan marah karena kemaksiatannya, maka ya keadaan seperti ini akan membuat sikap kita tengah-tengah. Di antara sikap berlebihan di dalam mensikapi benci, mencabut kecintaan darinya, benci sama sekali, tidak ada kecintaan kepadanya, atau juga il-indisat, membiarkan begitu saja, enggak peduli. Maka dengan adanya sikap mencintai seorang muslim karena keislamannya, benci karena kemaksiatannya, tidak akan terjadi seperti itu. Dia akan tengah-tengah. Kalau dia di atas ketaatan, di atas kebaikan, akhlak-akhlak yang baik, kita cinta kepadanya. Iya. Kalau dia melakukan kemaksiatan, maka kita benci kepadanya karena kemaksiatannya, sehingga bersikap tengah-tengah. Tidak mencintai, membabi buta, dia salah, dia tidak, pokoknya itu teman saya, teman setia saya. Iya, padahal padanya banyak kekeliruan, sehingga tidak adanya munasahah, tidak adanya ditinggalkannya nasihat karena kecintaan dia yang membabi buta. Atau cuek, masa bodoh, tidak peduli, ah dia mah dia, saya mah saya. Kenapa? Karena tidak punya sikap tadi, mencintai muslim karena keislamannya, benci karena kemaksiatannya. Kalau benci-benci banget, ya sampai tidak mau mendekati, tidak mau berbicara, wala salam, wala kalam, ah dia mah gak bagus, akhlaknya ditinggalin begitu saja. Ya, atau cinta banget, ya sangat senang, tidak peduli dia berbuat salah atau tidak, tidak adanya nasihat, itu pun keliru. Maka seorang muslim, dia harus tengah-tengah, mencintai saudaranya karena keislamannya, marah karena kemaksiatannya. Nah, maka di dalam mensikapi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, bahwasannya orang yang menyelisih perintah Allah itu ada beberapa kelompok orang, sehingga kita ketika mengetahuinya kita bisa bersikap. Iya, sebagaimana tadi kita benci saudara kita karena dia berbuat demikian-demikian, jatuh kesalahan, adanya nasihat sebagai bentuk cinta kita kepada dia, tapi dia terus-menerus melakukannya. Nah, baru seperti ini. Iya, baru kita nampakkan marah pada dia. Karena sudah dinasehati sebagai bentuk sayang kita kepada dia, kok dia malah justru terus-terusan. Kita harus marah padanya, menjauh darinya. Nah, bahkan bisa bersikap keras kepadanya. Karena sudah dinasehati malah terus-menerus di dalam kesalahan dan kemaksiatannya. Nah, makanya kalau dia mengikuti nasihat, alhamdulillah, ya, itu adalah teman yang baik. Makanya dikatakan teman yang baik itu adalah bukan teman yang iya, dia tidak peduli dengan saudaranya, dia mau salah, mau jatuh kepada kesalahan, tetap dia diamkan saja. Tetapi oh, teman yang terbaik, saudara yang terbaik adalah memberikan nasihat ketika dia jatuh dalam kesalahannya dengan cara yang baik. Nah, kalau dia tidak mau menerima, baru disikapi dengan sikap yang ya berikutnya, marah padanya, kemudian bahkan bisa bersikap keras, tegas kalau dia terus menerus di atas kesalahan dan kemaksiatannya. Maka perlu diketahui, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, annal mukhalif li amrillah ta'ala ala aqsam, bahwasanya orang yang menyelisih perintah Allah itu ada beberapa kelompok atau bagian. Di sini ana singkat. Iya, yang pertama orang yang menyelisihi yang dia kafir, menjadi orang kafir. Orang kafir pun terbagi-bagi. Wa in kana harbiyan, kalau orang kafir ini memerangi orang Islam, maka dia pantas untuk diperangi. Ya, boleh diperangi, dibunuh. Iya. Dan kalau dia zimmi, kafir zimmi yang berada di negeri kaum muslimin yang tidak menyakiti, maka tidak boleh mengganggunya. Iya, kecuali dengan bil i'radian, iya, hanya merendahkan mereka, iya, menyempitkan jalannya, merendahkannya, tidak sampai mengganggu, meninggalkan salam kepadanya. Demikian, kalau dia mengucapkan salam maka dikatakan wa'alaik, seperti itu. Nah, dan tidak bergabung dengannya kalau dia kafir dhimmi. Demikian pula kafir mu'ahad dan musta'man, kafir yang dia adakan perjanjian dengan kaum muslimin atau yang minta keamanan, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, kecuali yang kafir kafir harbi. Yang kedua mubtadi', dijelaskan oleh beliau kalau mubtadi'nya termasuk orang mimman yad'u ila bid'ah. Ya. Wa kanat bid'atu bihaitsu yakfur biha. Maka kalau bid'ahnya sampai kufur, maka diperintahkan untuk bersikap keras dibandingkan kafir dhimmi. Iya, demikian, harus bersikap keras menjauhinya, mentahdirnya, karena bahaya daripada bid'ahnya dan lebih bahaya dari orang kafir dhimmi. Nah, maka disikapi keras dibandingkan seperti kafir dhimmi. Nah, dan ini banyak dijelaskan oleh para ulama, tidak berteman dengannya, menjauhinya, wala mengucapkan salam kepadanya, ya, sebagai bentuk tahdir kepada mereka. Apalagi sampai bid'ahnya kufur, na'udzubillah, karena menganggap dia sebagai seorang muslim. Kemudian kalau mubtadi'nya ami, orang awam, kata Syekh, alladzi la yaqdiru ayad'a wa la yakhafu iktidabih. Nah, dia tidak bisa mengajak kepada kebid'ahnya, orang awam yang ikut-ikutan, yang tidak dikhawatirkan. Nah, maka urusannya, kata beliau, ahwan, lebih ringan dibandingkan mubtadi' tadi. maka yang aula an yatalattaf bihi fin nas, berlemah lembut dan di dalam menasihati kepada orang-orang yang awam, yang jatuh ya kepada bid'ah-bid'ah, nah, dia tidak ngerti sesungguhnya, maka dinasihati dengan cara yang lemah lembut. Iya, karena kata beliau, fa inna qulubul awam sari'atul taqallub. Hati-hati orang awam itu cepat berubahnya. Ya, berbolak-baliknya cepat. Ya, tergantung senang hatinya kepada siapa. Iya. Demikian. Tapi kalau orang awam yang dia disebutkan di sini, wa ilam yanfa' nafs, kalau tidak bermanfaat nasihatnya, maka dengan i'rad anhu, berpaling darinya, kemudian menjelaskan kejelekan bid'ahnya, bid'ahnya saja yang dijelekan, kemudian juga ta'akkad istihbabul irad anhu, ditekankan untuk menjauhinya dari dia. Wa in ulima ana dzalika la yu'athir li jumud tab'ihi wa rusukh i'tiqadihi fi qalbihi fal irad anhu aula. Maka kalau diketahui tidak berpengaruh karena kaku tabiatnya dia, orang awam ini, kokohnya keyakinan dia ya pada bid'ahnya di dalam hatinya, maka yang aula berpaling darinya. Annal bid'ah idza lam yuballigh fi taqbihiha sya'at baina khalqi wa amma fasaduha. Karena bid'ah apabila iya tidak sampai di dalam taqbihiha untuk menjelekannya, maka bid'ah nanti akan menyebar di kalangan makhluk dan akan merusak secara keumuman. Maka harus dijauhi kalau orang awam yang dia sudah terbentuk ya jelek dengan keyakinan bid'ahnya. Beda dengan orang awam yang betul-betul jahil, ikut-ikutan, maka dia dinasihati dengan cara yang baik, yang pelan-pelan, perlahan-lahan. Nah, dengan cara yang perlahan-lahan agar dia mengerti atau dia cinta kepada sunnah. Kemudian itu yang kedua. Dan bagaimana kita mensikapinya diajarkan di sini oleh beliau. Al-qismu tsalits al-'asi bi fi'lihi la bi i'tiqadihi. Orang yang bermaksiat dengan perbuatannya, bukan dengan keyakinannya. Naam, fa in kanat bihaitsu yata'adza biha ghairah qadhlum wal ghadab wa syahadatu zur wal ghiba wa namim wa nahu dzalik fal aula i'radu anhu. Maka jika orang yang bermaksiat tadi dari sisi gangguannya kepada orang lain, seperti dia berbuat zalim, seperti dia bersaksi dusta, bersaksi palsu, dia suka ghibah, dia suka namimah, adu domba dan semisalnya, al aula i'rad anhu, yang lebih utama berpaling dari dia, jangan mendekat. Wa tarku mukhalatihi, dan meninggalkan untuk bergaul dengannya. Wal inqibat an muamalatihi, dan mencabut, artinya jauh, meninggalkan untuk tidak bergaul, tidak berhubungan dengan dia. Naam. Wa kadzalikal hukmu fi man yad'u ghairahu ilal fasad. Demikian pula hukum kepada orang yang mengajak orang lain kepada kejelekan. Demikian. Sehingga kita bisa bersikap mana yang orang yang harus dijauhi, mana orang yang tidak. Kalau dia nampak kezalimannya, iya, Kemudian juga wal ghadab, kemurkaannya dia, orang yang suka murka, zalim, suka bersaksi palsu, suka menamimah, suka ghibah, maka dia lebih aula dia berpaling. Naam. Demikian. Ini sehingga kita bisa bersikap kepada siapa kita harus menasihati, mencintai, dan kepada siapa kita harus membenci, menjauhi. Nah, demikian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Nah, siapa teman-teman yang pantas kita jadikan teman, yang kita jadikan untuk kita bergaul dengannya, dan akan disebutkan sifat-sifatnya. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.